بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita memuji dan menyanjung disebabkan karena segala yang terkait dengan hidup di dunia ini sampai untuk kehidupan akhirat. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyiapkannya. Dia membagi nikmat-nikmatnya di atas keadilan dan kebijaksanaan. Tidak ada seorang makhluk pun yang melata di muka bumi ini merasa dizalimi oleh pembagian Allah Azza wa Jalla akan nikmatnya di atas keadilan dan kebijaksanaannya. Makhluk yang tidak berakal, bersamaan mereka mendapatkan hajat mereka dari sisi Allah Azza wa Jalla, mereka terus bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita sebagai manusia dan bangsa jin tidak pernah tahu kalau gunung-gunung yang menjulang tinggi, air laut yang begitu luas bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah bisa memahami tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Bebatuan, kemudian pohon-pohon, tanaman-tanaman, bumi yang kita injak ini, dan semua makhluk, mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ragam binatang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak pernah mengetahui akan tasbihnya. Namun di saat dikembalikan persoalan nikmat itu kepada manusia dan bangsa jin, disitulah kita menemukan banyak pengingkaran terhadap yang memberikan nikmat dalam hidup mereka. Makhluk yang dititipkan akal oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menimbang, bisa mengetahui kemauan-kemauan yang memberinya nikmat, mengetahui segala apa yang dimarahi dan dimurkai oleh sang pemberi nikmat. Ternyata banyak dari bangsa jin dan manusia tidak memanfaatkan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala terkadang di dalam beberapa ayat menyebutkan dalam rangka mencela status manusia yang tidak bisa memanfaatkan nikmat akal mereka, dengan Allah sebutkan mereka itu sebagaikan binatang ternak dan lebih jahat dari binatang ternak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah banyak memasukkan ke dalam jahanam dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa mereka? Allah azza wa jalla menyebutkan, mereka punya hati qalb untuk berfikir, namun mereka tidak memanfaatkannya untuk memikirkan tentang ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta ayat-ayat yang menandakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di alam. Dia tidak bisa mengambil pelajaran. Punya mata, kata Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak bisa melihat kejadian demi kejadian lalu bisa mengambil pelajaran darinya. Kejadian besar, talulah gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan kokoh, atau mungkin tsunami, atau mungkin tanah longsor, atau mungkin tanah yang mencair, dia saksikan namun tidak bisa mengambil pelajaran yang berharga. Punya telinga, kata Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak manfaatkan untuk mendengar peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, teguran-teguran Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, dorongan-dorongan Allah, mereka tidak sanggup untuk mendengarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka yang seperti ini bagaikan binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan manusia atau bangsa jin yang seperti itu, nas'alullah salamatal afiyah. Atau di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innuhum illa kal'an'ami, tiadalah mereka-mereka itu, ai bangsa manusia, yang banyak ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, yang banyak lupa kepada Allah, mendustakan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, tiadalah mereka itu melainkan bagaikan binatang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan-naru mathwalahum. Mereka di dunia orang-orang yang seperti itu, kata Allah, mereka bernikmat-nikmat di dunia. Mereka makan di dunia sebagaimana makannya binatang ternak. Api nerakalah tempat kembalinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita yang sudah mencoba melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui upaya memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah akan ridha dan mau difonis bagaikan binatang ternak. Maka oleh karena itu, semoga kesempatan ini Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita barokahnya dan menurunkan hadiah-hadiah yang besar dan mulia, yaitu lapangnya dada kita untuk menerima bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, untuk menjadi modal kita melangkah menuju Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi pembahasan terkait dengan asyrat, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda yang kedua yang disebutkan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad sebagai tanda dekatnya hari kiamat, setelah kita berbicara tentang Dajjal dan bagaimana fitnahnya Dajjal, dan kalau kita mengukur hari ini, malam ini, dengan iman kita, dengan lemahnya ibadah kita kepada Allah, atau lemahnya kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah, jikalau Dajjal dengan kemampuan iman yang kita miliki khawatir kita akan terbawa dengan penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh Dajjal, neraka dibawa, surga di tangannya, bila dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka akan terjadi hujan, dan bila memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya akan terjadi hal itu, segenap saudaraku kaum muslimin, betapa besar, mengerikan dan dahsyat fitnahnya Dajjal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berlindung bila sebelum kita menjumpainya di setiap tasyahud akhir kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah membimbing untuk kemudian kita bisa menangkal di saat bertemu, kita segera berlari. Dan jikalau kita tidak mungkin bersembunyi atau menyingkir dari Dajjal, maka kita diajarkan untuk kemudian menghafal, membaca surat Al-Kahfi di awal-awalnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Pembahasan Dajjal telah berlalu dan kita masuk kepada pembahasan yang kedua, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, turunnya Isa putranya Maryam adalah didasari oleh Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan berdasarkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam berikut ijma' al-muslimin, kesepakatan kaum muslimin atau ulama kaum muslimin bahwa Isa akan turun di akhir zaman. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 159. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tiada seorang pun dari ahlul kitab yang mengikuti agama Yahudi atau Nasrani, kecuali kata Allah Azza wa Jalla, dia benar-benar akan mengimani itu adalah Isa, qabla mautihi, sebelum wafatnya Isa. Kata beliau, telah ditafsirkan dengan makna ini, bahwa mereka nanti akan beriman, percaya kalau ini adalah Isa sebelum matinya Isa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi demi Allah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wallahi demi Allah, la yanzilanna Isa ibnu Maryam hakaman wa adla, demi Allah akan benar-benar Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun sebagai hakim dan penegak keadilan, dan dia turun sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sepakat seluruh kaum muslimin atas turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di menara putih di bagian timur Dimasyik Baitul Maqdis, meletakkan kedua telapak tangannya ala ajnihati malakain, di atas sayap-sayap dua malaikat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, fala yahillu likafir yajidu min rihi nafsihi illa mata. Maka tiadalah ketika turunnya Nabi Isa ada orang kafir menemukan, menjumpai baunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam kecuali akan mati, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam melakukan pencarian terhadap Dajjal. Amanat pertama kali yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah mencari Dajjal. Lalu kemudian beliau alaihi salatu wassalam menemukan di Babul Lud. Babul Lud itu adalah sebuah kampung di Baitul Maqdis. Lalu setelah Nabi Isa menemukan Dajjal, fayaqtuluh, lalu kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu mematahkan salib-salib, lalu kemudian meletakkan, membayar upeti dan mengangkat pembayaran upeti, dan bersujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berhaji, beliau umrah, semuanya ini terdapat di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Abu Dawud, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, anna Isa yabqa ba'da qatli Dajjal, bahwa Isa tinggal di muka bumi ini setelah membunuh Dajjal 40 sanah, 40 tahun. Thumma yatawaffa, lalu kemudian beliau yutawaffa, diwafatkan, wa yusalli alaihil muslimun, dan akan menyolatkan Nabi Isa adalah kaum muslimun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab tarikh beliau, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam dimakamkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun keterangan ini sebagian ulama melemahkannya karena tidak ada dasarnya dalam dasarnya, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, siapa sih sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu? Apakah seperti yang diyakini oleh kaum Nasara sekarang, atau yang diyakini oleh kaum Nasara yang benar-benar masih berilmu tentang kitab Injil yang sebenarnya? Mari kita dengarkan sebuah kisah. Jawaban Raja Najasyi di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam masih hidup. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk hijrah menyelamatkan agamanya. Di saat mendapatkan tekanan penyiksaan di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Di saat itu beliau menjelaskan tentang kondisi sang raja Habasyah tersebut yang disebut dengan Najasyi. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa raja Najasyi itu sebelum beliau juga tidak pernah bertemu dengan Najasyi, tapi dengan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan jawaban dari seorang yang beragama Nasrani tentang Isa ibnu Maryam dan bagaimana dia berada di atas keyakinan sebagaimana terdapat di dalam kitab Injil tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, menunjukkan bahwa Najasyi adalah orang yang baik, berhati lembut, tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat zalim kepada siapapun yang datang ke negerinya, dan dia tidak akan menzalimi orang yang akan bertetangga dengannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mendengar hal itu, penekanan keras yang dihadapi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di kota Mekah di awal-awal Islam, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud bercerita, kami telah diutus oleh Rasul ke daerah Najasyi atau negara kerajaan barakallahu fikum Habasyah di saat itu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, di saat itu kami berjumlah 80 lelaki. 80 kaum lelaki. Di dalamnya ada Abdullah ibn Mas'ud. Di dalamnya ada Ja'far bin Abi Talib. Di dalamnya adalah Abdullah bin Arfatah. Di dalamnya ada Uthman bin Maz'un dan Abu Musa al-Ash'ari. Mereka mendatangi Najasyi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, apakah orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah membiarkan keberangkatan kaum muslimin menyelamatkan agamanya, atau mereka melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan usaha hijrahnya kaum muslimin menuju Habasyah mencari perlindungan dari seorang raja Najasyi. Kafir Quraisy segera mengutus dua tokoh ahli berbicara, yaitu Amr ibnul As dan Amarah bin Walid. Salah satu metode dan langkah yang dilakukan adalah membawa hadiah yang memikat dan disenangi oleh Raja Najasyi. Salah satu upaya dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menggagalkan usaha menyelamatkan keyakinan dan agama mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Di saat itu diutuslah dua delegasi, orang-orang pintar di kalangan mereka, orang-orang hebat berbicara, Amr ibnul As dan Amarah ibnul Wali. Apa yang dilakukan? Pertama kali tentunya memikat dan melunakkan hati Najasyi dengan sesuatu yang paling disukai oleh Najasyi, yaitu hadiah yang berasal dari kain-kain sutra. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kedua-duanya, Amr bin As dan Amarah ibnul Walid masuk ke Raja Najasyi, apa yang dilakukan? Sajadalahu. Kedua kafir Quraisy ini segera sujud kepada Najasyi. Allahu Akbar. Thumma betadarah an yaminihi wa an shimali. Setelah keduanya memberikan penghormatan kepada Najasyi dengan bersujud di hadapan Najasyi, keduanya kemudian segera mengambil haluan sebelah kanan dan sebelah kiri Najasyi, raja di Habasyah di saat itu. Lalu kemudian keduanya mulai membisikkan sang raja, inna nafaran min bani ammina nazalu arda. Sesungguhnya beberapa orang dari anak paman-paman kami turun di negerimu, datang ke negerimu. Waraghabu anna, mereka adalah orang-orang yang benci kepada kami. Wa an millatina, dan mereka itu adalah orang-orang yang benci, tidak suka terhadap ajaran kami. Memancing emosional, setelah dititipkan padanya hadiah yang disenangi oleh Raja Najasyi, setelah itu sudah mungkin menurut dia sudah lunak hatinya dengan hadiah yang disukai, mulai dibangkitkan amarah dan emosionalnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain bahwa mereka datang ke negerimu tidak mau untuk masuk ke dalam agamamu. Tambah kalimat yang memancing emosional Najasyi. Namun apa yang dilakukan oleh Najasyi sebagai seorang raja? Akankah serta-merta menerima pengaduan mereka berdua, walaupun dia telah membawa hadiah yang sangat mahal, yang menarik ya minat hati daripada Najasyi di saat itu? Najasyi pun berkata kepada Ainahum, di mana mereka sekarang? Qala, keduanya berucap, fi ardhika. Mereka-mereka itu ada di negerimu sendiri, kata dua utusan kafir Quraisy tersebut. Faba'atha ilaihim. Najasyi tidak segera terbawa emosional oleh pembakaran kata-kata dua utusan tersebut. Ternyata benar apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Dia adalah orang yang adil, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di saat mendengar hal itu, Najasyi lalu mengutus utusan kepada mereka. Faqala Ja'far, di antara para sahabat Nabi itu ada Ja'far bin Abi Talib. Apa kata beliau? Ana khatibukumul yaum. Saya pada hari ini yang akan maju berbicara kepada Najasyi. Allahu Akbar. Lalu kemudian berangkatlah Ja'far bin Abi Talib untuk kemudian langsung menceritakan dan berbicara tentang apa yang akan diminta oleh Raja Najasyi. Yang dilakukan oleh Najasyi adalah menghadirkan semua ahli-ahli agama Nasara ke Sisin. Satu. Kedua, menghadirkan ruhban, para pendeta-pendeta agama Nasrani. Tiga, Najasyi menghadirkan di majlis itu para pembesar-pembesar kerajaan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Dan di situ ada dua orang yang menjadi delegasi orang-orang kafir untuk kemudian ingin memberikan penekanan, memancing emosional Raja Najasyi dengan membawakan hadiah-hadiah yang disenangi dan disukai. Namun dengarkan seseorang arif, seorang arif yang bijaksana, bersikap tidak segera menelan mentah-mentah lalu kemudian mengeluarkan kebencian dan ketidaksukaan. Tetapi dia adalah orang arif, panggilkan, utus kepada mereka. Diutuslah segenap saudaraku kaum muslimin. Maka di antara para sahabat Nabi yang siap untuk berbicara di hadapan Najasyi adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fasallama, lalu Ja'far bin Abi Talib segera mengucapkan hormat, salam. Walam yasjud, namun beliau tidak sujud di hadapan Najasyi. Allahu Akbar. Sikap yang menunjukkan keberanian karena pengkaderan keimanan dan akidah yang lurus di hadapan orang-orang kafir, di negerinya orang-orang kafir, dan juga ma'asyiral muslimin, para tokoh-tokoh orang kafir. Dia mengucapkan salam namun tidak sujud. Faqala lahu, para tokoh-tokoh pembesar-pembesar kerajaan di sana, ahli agama, pastor-pastor, kemudian barakallahu fikum, para pendeta-pendeta, segera menyodorkan sebuah pertanyaan kepada Ja'far bin Abi Talib. Malak la tasjudu limalikin, kenapa anda tidak mau sujud kepada seorang raja? Apa jawaban Ja'far bin Abi Talib? Inna la nasjudu illa lillahi azza wa jal, kata Ja'far bin Abi Talib, kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah azza wa jalla. Allahu Akbar. Sebuah keberanian yang lahir dari penanaman akidah dan keimanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Najasyi segera bertanya, "Wa madza? Kenapa demikian?" Maka Ja'far bin Abi Thalib memberikan jawaban. Sebelum memberikan jawaban ini, mendengar jawaban Ja'far bin Abi Thalib ribut di majlis tersebut dalam riwayat yang lain. Sampai kemudian para raja atau para tokoh-tokoh, pembesar-pembesar kerajaan, tokoh-tokoh agama, para pendeta-pendeta Nasrani yang kumpul di saat itu, sempat kemudian memberikan penekanan kepada Raja Najasyi untuk diingatkan bahwa Anda itu wahai raja diangkat oleh manusia. Hati-hati, jangan sampai Anda terpikat atau mau mendengarkan suaranya. Di dalam riwayat, jadi mereka ingin supaya Raja Najasyi segera menampakkan taring kemarahan dan ketidaksukaan. Jangan sampai kemudian Najasyi mau mendengarnya. Tapi jawaban Najasyi luar biasa. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengemis kepada manusia akan kekuasaan ini. Bagaimana pada hari ini kalian takutkan saya dengan mereka? Kata Najasyi dengan berani dan lantang mengucapkan demikian di hadapan para penggede-penggede kerajaan dan di depan para tokoh-tokoh agama Nasrani. Bersamaan dia sendiri beragama Nasrani. Raja tersebut ma'asyiral muslimin lalu melontarkan pertanyaan. Kita ingin tahu, ingin mengambil teladan yang mulia dari seorang raja. Di saat itu dia kafir, belum tersentuh dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sikap kearifan dia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka lalu Najasyi tidak terpancing oleh emosional para pembesar-pembesar kerajaan, para pembantu-pembantu kerajaan, dan para tokoh-tokoh agama di saat itu. Maka dia melontarkan pertanyaan, kenapa itu? Kenapa engkau tidak sujud? Maka jawaban Ja'far bin Abi Thalib dengan gagah, dengan berani, karena agamanya, kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus ke tengah-tengah kami seorang rasul. Dia yang telah memerintahkan kami untuk tidak sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah azza wa jalla. Dia yang telah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat. Dia yang telah memerintahkan kami untuk melakukan zakat. Sudah dijawab demikian, utusan kafir Quraisy ini enggak sabar. Najasyi sabar melayani sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia segera memancing emosional. Qala Amr, Amr ibnul As mengatakan, fa innahum yukhalifunaka fi Isa ibnu Maryam. Kata Amr ibnul As, wahai raja, sesungguhnya mereka ini menyelisihi baginda tentang Isa ibnu Maryam. Dia ingin menjebak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Najasyi mengaku atau kerajaan di saat itu agamanya Nasrani, mengakui Isa itu sebagai putranya Allah. Dengarkan jawaban sebagai penutup ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Najasyi kembali bertanya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, bagaimana ucapan kalian, tanggapan kalian tentang Isa putranya Maryam dan ibunya Maryam? Maka Nabi Ja'far bin Abi Thalib menjawab, kami mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah, bahwa Isa itu adalah kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ilal udhara albatul allati lam yamussuha basharun wa lam yufarridha waladun. Kata jawaban Ja'far bin Abi Thalib, Isa ini adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Dia tercipta dengan kalimat kun, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain tercipta dengan kalimat kun, jadi maka jadilah Isa. Satu. Kedua, ruh dari Allah, sebagaimana ruh-ruh yang lain, maka ruhnya Isa itu adalah ruh dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ruh yang lain yang Allah titipkan kepada seorang wanita yang suci, yaitu Maryam. Setelah mendengar jawaban ini, barakallahu fikum, semuanya tidak setuju. Najasyi segera bangkit dengan memegang tongkatnya. Wahai seluruh penduduk Habasyah, wahai para pendeta-pendeta dan pemuka-pemuka agama, wallahi, demi Allah, mereka tidak menambah sedikit pun jawabannya, kecuali melainkan seperti yang kita ucapkan tentang Isa. Najasyi, segenap saudaraku kaum muslimin, keyakinan kita terhadap Isa sama dengan mereka, terbantahkan lagi. Makanya Najasyi segera memutuskan, marhaban, selamat datang kalian, silakan kalian bertempat tinggal dimanapun kalian berada, kalian akan rasa aman di sini. Luar biasa pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, ini jawaban seorang Nasara di saat itu. Kemudian setelah itu, dia sebagai seorang raja beriman, kalau sekiranya saya bertemu dengan Muhammad, saya akan bawakan kedua sandalnya, saya cium, kata beliau Najasyi. Lalu dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sendiri di kerajaan Habasyah, ketika wafatnya tidak ada yang menyolatkannya, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyolatkan ghaib buat Najasyi yang masuk Islam, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Maka pelajaran yang berharga tentang Isa, bahwa Isa itu sebagaimana manusia yang lain, sebagaimana manusia, jadi dengan kun, jadilah dengan kalimat Allah, dan dia adalah ruh sebagaimana ruh yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.